Mitra bisnis, beberapa investor asing menunda investasinya akibat keterbatasan pasokan listrik. Bahkan salah satu perusahaan asing yang mengelola limbah rumah sakit dan kabarnya sudah siap beroperasi di Jawa Timur, jadi tidak jelas kelanjutannya gara-gara listrik. Kondisi seperti ini mengancam pertumbuhan investasi di Indonesia. Di ujung telepon sudah tersambung dengan ekonom Sri Adiningsih. Ibu Sri, apa komentar Anda? Memang faktanya masalah listrik Indonesia sudah bertahun-tahun ini tidak ataupun belum bisa diatasi dengan baik. Dan nampaknya ada kecenderungan semakin memburuk dalam artian kemudian dunia usaha ini kerugiannya semakin besar karena tentunya diketahui bahwa bisnis itu kan perlu kontinuitas apalagi kalau sudah ada kontrak-kontrak pesanan ya order yang mungkin bisa menimbulkan penalti selain tentu saja juga rugi karena katakanlah mesinnya startup itu juga nggak mudah, belum lagi karyawannya nanti sudah kerja, tapi nganggur nggak bisa melakukan sesuatu. Nah banyak hal lah ya, yang artinya adalah bahwa pemerintah memang saya kira kalau PLN tidak bisa mengatasi dengan baik, dengan tepat masalah ini, karena pasti akan mengganggu bisnis di Indonesia. Jadi masalah listrik ini memang harus segera diatasi, Bu? Ya, saya kira masalah listrik terutama untuk distribusinya ya, ke konsumen ataupun transmisinya, ini kan di Indonesia masih akan menjadi isu panas karena itu ada yang menganggap adalah infrastruktur, jadi kewajiban negara, pemerintah untuk menyediakannya. Ya, meskipun memang infrastruktur bukan satu-satunya, tapi kalau jalan aja tidak ada, jembatan tidak ada, pelabuhan tidak memadai, airport tidak ada, katakanlah listrik saja kekurangan, siapa mau berbisnis atau investasi di sana. Artinya selain listrik masih banyak penghambat lajunya investasi, Bu Sri. Iya, yang jelas infrastruktur publik lainnya ya, jalan, ini kan banyak sekali yang sudah rusak, ataupun juga bahkan sebenarnya masalah-masalah struktural infrastruktur lainnya seperti juga bandara ya, pelabuhan. Saya kira kalau BUMN ataupun BUMD nggak bisa menyediakan dengan baik ya menggandeng swasta lah. Demikian Sri Adiningsih. Saya Dewi Sintawati.